Terus yang ketiga, mengambil gambar sketsa letak pohon. Jadi dalam peta ukur tadi yang 20x20 itu ada berapa pohon? Kalau ada 10 ya kita pilih 10. Itu nanti bisa di praktek jelas lebih bisa enak. Oh, ini adalah yang ini. Kemudian melakukan pengumpulan dan memasukkan data dalam analisis atau format. Kelima, menggambar ekodia, jadi menggambar untuk apa namanya titik-titik tadi kayu di baik vertikal maupun horizontal sampai pada takjubnya. Takjub ini kalau kita dapat dari atas saya apa kalau kita dapat dari bawah. Terus kemudian memasukkan data. Ini menyiapkan analisis dan alat tulis. Jadi nomor jenis pohon, misalkan jenis satu, jadi mauni dan lain sebagainya, sono, kemudian kilingnya diameter tadi berapa senti, tingginya berapa senti, diameter tajuknya tadi, terus tinggi tajuk, kemudian kita tulis. Terus kedua, mengukur tinggi pohon. Tinggi pohon adalah jarak antara pangkal pohon hingga ujung tajuk. Pertama, mengukur keliling pohon diameter. Kedua, diameter tajuk. Ketiga, tinggi tajuk. Keempat, memasukkan hasil pengukuran. Artinya dalam mengikir, tapi masih mengukur tajuknya. Jadi itu juga ada praktek yang simpel. Jadi ketika ini pohon, kita berdiri di sini, misalkan jauhnya itu sampai kira-kira di sini. Ini dari sini itu berapa meter? Ini dari sini berapa meter? Oh, misalkan ada 4 meter, tapi diameternya tajuk itu 4 meter. Kalau tingginya tadi mulai dari paling bawah, jauh paling bawah sampai. Pelaksanaan pengukuran dan pengamatan. Ini cara ukurnya tadi, jadi kira-kira 1,3 meter dari tinggi jajar itu kita ukur di kiling pohon. Ini yang tadi saya sampaikan, gambar ekodia itu vertikal dan horizontal. Jadi ini, kalau yang ini gambar tajuk dari atas. Kalau kita lihat dari atas itu, putaran daunnya itu kira-kira kayak gini. Kalau kita gambarkan kerapatannya, kalau ini semakin rapat berarti semakin kayunya itu banyak. Kemudian ini yang ada di peta itu, kalau dulu memang kami masih semua kayak apa, karena lagi-lagi kan saya menyebutnya proses pembelajaran. Jadi yang ada itu misalnya di situ ada kawan jurnal juga kita ukur, nah kita ada jahe juga dia, petilan juga dia, itu pisang juga hal. Jadi tidak hanya kayu saja, kita semua kita cakar. Nah kenapa? Karena menurut saya itu nanti juga akan bermanfaat ketika kita butuh data jahe di desa semuanya itu satu hektarnya ada muncul berapa ton atau berapa kilo. Suketnya berapa? Jadi